يا إخوتي ماذا نقول؟ أم حزننا جلب البكاء، جلب البكاء لصحبة أهل المحبة والإخاء، عاشوا على هدي النبي يرجون رحمن السماء. Fase kediktatoran. Ibarat Allah, Nabi mengatakan berat beragama di fase keempat ini, berat melawan arus. Orang yang berislam di sini makin bergerak waktu ke depan makin bertambah berat rasanya menjalankan Islam, memegang Islam. Al-qabidu yawma idzin lil Islam kal-qabidi 'ala jumrah. Orang yang berpegang erat dengan Islam pada masa-masa itu seperti orang yang menggenggam batu bara yang menyala. Haha. Makin dipegang, tangan terasa makin hangus, panas. Dilepas, apa yang terjadi? Lepaslah dia dari Islam. Sehingga Nabi mengatakan, akan ada masanya nanti datang kepada kalian orang yang paginya masih beriman karena beratnya tekanan dan ujian yang harus dihadapinya, sementara imannya lemah dan tipis, tahu-tahu sorenya dia sudah menjadi kafir. Ada dengar hadis ini enggak? Hadis ini sahih kaum muslimin. Sorenya masih beriman karena beratnya fitnah dan ujian di akhir zaman, besok paginya dia sudah menjadi kafir. Ba'u dinahum bi'aradin minad dunya, hanya gara-gara ingin menyelamatkan hidup, hanya gara-gara pangkat, hanya gara-gara duit, hanya gara-gara jabatan, mereka rela menjual dan menggadaikan agamanya. Mulai terasa enggak sekarang? Ma'asyiral mu'min, ini fase keempat, fase fitnah. Saya bacakan sebuah hadis, karena kita sedang hidup di sini loh ya. Saya bacakan sebuah hadis. Hadis ini sahih Imam Bukhari, sahih Imam Muslim. Isbiru, bersabarlah kamu, bertahanlah. Ya'ti alan nasi zaman illalladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Isbiru, apa artinya? Bersabarlah kamu, bertahanlah. Maknanya apa? Bakalan banyak berguguran. Jadi Nabi berharap bersabarlah kamu, bertahanlah. Innahu la ya'ti 'ala an-nasi zaman, sesungguhnya tidaklah akan datang kepada manusia nanti suatu zaman. Nah ini dia, ini zamannya, zaman fase keempat. Orang yang hidup pada zaman itu, hari-hari yang dihadapinya sekarang lebih buruk dan lebih berat daripada hari-hari dulu yang telah dilaluinya. Hari-hari yang ke depan yang akan dijalaninya lebih buruk dan lebih berat daripada hari-hari sekarang yang sedang dijalaninya. Sampai kapan dia menemukan keadaan ke depan makin berat, makin berat, makin berat? Hatta talqau rabbakum, sampai kalian semua talqau rabbakum, berjumpa dengan Allah Rabb kalian. Dan itu adalah fase kelima di tanah besar kiamat yang ketujuh. Sampai kalian semua meninggal dunia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini makin berat, makin berat, makin berat. Ini hampir enggak dianggap, Pak. Karena fase kelima, masa-masa aman ini enggak lama kaum muslimin. Ini masa-masa aman. Masa-masa aman. Gimana ceritanya ini masa-masa aman? Beda habis di sini, ini penuh dengan bencana, petaka, musibah, musibah, musibah, peperangan, peperangan, peperangan, pembantaian, pembantaian, pembantaian, pembantaian, pembantaian, sehingga banyak kaum laki-laki di sini yang berpindah ke alam barzakh. Di sini. Sementara di sini betul-betul masa-masa aman, enggak ada perang sama sekali, tenang dunia ini. Bahkan dua orang manusia pun tidak berniat sedikit pun ingin kelahi. Di sini masa-masa aman hanya berlangsung 7 atau 8, paling lama 9 tahun saja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pikir fase kelima ini ribuan tahun ya, kayak di sini. Jangan pikir fase kelima, fase khilafah berjalan ratusan tahun. Bahkan 10 tahun pun enggak nyampe, Pak. 7 tahun atau 8, paling lama 9 tahun. Nabi enggak begitu pasti. Ternyata di hadis lain kita temukan Nabi mengatakan yang menjadi khalifah di sini adalah Al-Mahdi. Al-Mahdi menjadi khalifah di sini. Imam Al-Mahdi menjadi khalifah. Dan beliau ketika sudah menjadi khalifah di masa-masa aman, beliau hanya memimpin 7 tahun saja dan meninggal dunia. Wafatnya Al-Mahdi langsung digantikan oleh Al-Qahtani. Al-Qahtani. Beliau memimpin 1 atau 2 tahun lagi, kemudian terjadi tanda besar kiamat yang ketujuh. Beliau ini sama alimnya dengan Al-Mahdi, sama solehnya dengan Al-Mahdi, sama bijaksananya, sama taatnya dengan Al-Mahdi, Al-Qahtani. Jadi ini aman, Pak. Bapak tahu berapa jumlah laki-laki dan wanita di sini? Nabi mengatakan, kalau pernah membaca hadis, tidak akan terjadi kiamat sampai jumlah wanita dibandingkan laki-laki 1:50. Di sini jumlah laki-laki 1:50 wanita. Oh, apa senyum-senyum, Pak? Kayaknya mau terlampiaskan semangat yang terpendam ya, Pak ya. 1:50 ini yang kebayang apa? Hei, kaum Adam. Ya Allah ya Rabbi, Bapak udah di alam barzakh tahu. Mau gimana nyalurkan semangat 45 yang terpendam? Yang masih hidup ketika itu mungkin udah fokus untuk ibadah aja lagi, Pak. Orang di fase kelima ini luar biasa, Pak. Beda abis di sini. Kekayaan melimpah ruah. Ini makmur semakmur-makmurnya. Arab menjadi hijau kembali. Sekarang sudah mulai loh gejala-gejala itu. Arab menjadi hijau kembali. Sapi dan ternak gemuk-gemuk, susunya penuh-penuh, bersebaran dan bertebaran, gak ada yang punya. Masya Allah. Emas melimpah ruah. Emas, Pak, bukan simas. Sang Khalifah berkata kepada rakyatnya, yang memerlukan emas, yang mau silakan ambil di gudang penyimpanan emas, ambil berapa mau. Akan ada di antara kalian, kata Rasulullah, yang membawa jubahnya seperti ini, lalu dia kumpulkan emas, bawa pulang dari gudang emas, Pak. Mau lagi, ambil lagi, silakan, bawa pulang. Sampai pada saat itu, kata Rasulullah, salah seorang di antara tetangga mendatangi tetangganya yang lain membawa emas dengan 2 telapak tangannya menjulang begini. Emas, Pak, bukan beras. Dibawa ke tetangga, lalu datang, Pak, ini hadiah saya, ambil, Pak, ya, terima ya, Pak. Apa kata tetangga? Masya Allah, kamu memang orang beriman yang baik hati, terima kasih banyak. Itu di dapur ada sekian karung, saya gak tahu mau diapain. Luar biasa kaum muslimin, subur, makmur dan kaya raya umat manusia ketika itu, mau kafir mau mukmin semuanya sama. Makanya ketika itu selera orang untuk buat jahat juga udah enggak ada. Rasulullah bersabda, akan ada nanti masanya di masa-masa aman, seorang wanita berjalan kaki seorang diri tanpa rombongan, tanpa muhram, dari Hadramaut. Hadramaut itu di mana? Yaman. Jalan kaki seorang diri, enggak ada pakai rombongan, enggak pakai muhram, seorang diri jalan kaki. Awas loh, gak ada pesawat, gak ada helikopter, gak ada mobil, gak ada kereta, gak ada apa-apa ya. Jalan kaki seorang diri. Pergi melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Seorang diri melaksanakan ibadah. Pulang juga seorang diri, sampai kembali di Hadramaut. Aman, tidak ada yang mengganggu. Tidak ada yang merampok, tidak ada yang memangsa. Tidak ada binatang buas. Bahkan binatang buas pada masa kelima ini Allah jinakkan semuanya. Dan mereka menjadi sahabat-sahabat manusia. Serigala-serigala yang ada ketika melihat ada domba yang terpencar akan bergelut dengan domba itu dan lalu mengantarkan domba itu kepada rombongannya kembali. Masya Allah, luar biasa itu masa, Masya Allah. Mudah-mudahan Bapak sempat menyaksikannya kalau masih ada nasib baik hidup. Taib ke muslimin, tapi ini masa gak lama ya. Kita kembali ke fokus ke fase keempat. Ini fase kita hidup sekarang. Di fase ini ciri khasnya adalah umat Islam di mana-mana benar-benar dizalimi. Umat Islam ditekan. Umat Islam tidak dihargai kehormatannya. Tidak ada hak-hak azazi untuk umat Islam. Nyawa umat Islam juga tidak berharga. Rohingya, bagaimana nyawa nasib umat Islam? Dulu di Ambon bagaimana nasib nyawa umat Islam? Ada enggak dunia heboh gempar? Enggak ada. Coba lihat di Suria sampai hari ini kaum muslimin, di mana binatang Rusia itu bersatu dengan pembuas-pembuas dari Iran, kemudian bagaimana bersatunya Syiah-Syiah dari Kuwait, Syiah-Syiah dari Lebanon, Syiah dari Irak bersatu membantai umat Islam di sana. Ngebom dengan senjata gas, senjata beracun yang paling mematikan kaum muslimin. Tambah ketika Donald Trump naik, Si Donald ini pas dia naik makin ngamuk dia, Pak. Umat Islam dihabisi. Ini fase di mana umat Islam benar-benar jadi pecundang. Berat berislam di sini, Pak. Ke Indonesia aja yang belum begitu terasa. Udah terasa apa belum? Oh, udah. Udah ya? Saya enggak tahu. Kaum muslimin, ini fase keempat, fase ke diktatoran. Setiap ada upaya menegakkan khilafah di sini, upaya itu pasti dari awal sudah dihabisi. Tidak ada khilafah Islamiyah. Ini bukan fase khilafah Islamiyah. Maka September 2014 ISIS yang mengumumkan khilafah Islamiyah di Irak, menurut para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, lam tatawaffari syurut, belum memenuhi syarat untuk menjadi khilafah Islamiyah. Kalau mereka mengumumkan daulah atau emirat Islamiyah, silakan, tapi khilafah belum memenuhi syarat. Kaum muslimin, ini bukan fase khilafah. Oke, baik. Fase ini berapa lama? Kayaknya gede Ustaz buat. Mungkin lama kali ya? Enggak, Pak. Saya juga tidak tahu kapan pastinya ini, berapa lamanya. Tetapi yang pasti, tanda-tanda, tanda besar kiamat yang pertama, kedua, ketiga, keempat akan muncul di penghujung fase keempat ini. Ibadallah yang kami muliakan, ini adalah fase pertumpahan darah, khususnya untuk umat Islam dan bahkan manusia. Ini adalah fase bencana-bencana hebat dan besar di bumi ini. Ini adalah fase di mana kelaparan akan melanda merata di seluruh bumi. Ini adalah fase di mana kehancuran ekonomi global akan terjadi secara serentak, menyebabkan chaos di mana-mana. Ini adalah fase-fase terberat, Pak. Bapak lihat saja ke depan. Maka Bapak akan temukan setahun dua tahun ke depan apa yang semua yang saya sampaikan ketemu, karena ada hadis Nabi yang menuntun ke kejadian akhir zaman ini. Masya Allah, seandainya Bapak mau mendengarkan lanjutan daripada ceramah ini di YouTube umpamanya, Bapak betul-betul, Pak, akan naik langsung keimanannya dan akan tidak akan menyia-nyiakan masa yang ada untuk berbuat yang terbaik selagi masih ada lapang, selagi masih ada waktu. Baik, mari kita lanjutkan. Fase keempat di sini kita sekarang, oke? Baik, kaum muslimin yang kami muliakan, berapakah masa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini perhatikan baik-baik. Ini adalah tempat yang paling sensitif. Ini adalah tempat yang paling rawan. Ini adalah pembahasan yang paling rawan. Berapakah jarak masa antara Nabi Muhammad SAW diutus dengan berakhirnya atau wafatnya seluruh umat Nabi serentak di muka bumi? Sebentar. Ada yang lupa saya katakan. Fase kelima kapan terjadinya? Ini fase kelima pasti enggak Islam akan memimpin dunia kembali? Pasti enggak? Dari mana dalilnya? Dari mana dalilnya? Tuh! Ini kan hadis nih. Hadis Imam Ahmad dinyatakan sahih oleh Syekh Ahmad Syakir. Fase pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, Islam kembali memimpin seluruh dunia. Ta'umul arda, kepemimpinan Islam nanti di akhir zaman meliputi seluruh muka bumi. Thumma sakat. Lalu Nabi diam. Makna Nabi diam ini adalah tidak ada lagi umat Islam setelah itu. Itu yang dimaksud dengan diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada dalil yang tidak terbantahkan, yaitu dari Al-Qur'an. Al-Qur'an surat An-Nur surat 24 ayat yang ke-55. Lihat, di sini Allah berjanji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu وعملوا الصالحات وعد الله الذين أنكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Allah berjanji kepada seluruh orang yang beriman di antara kamu dan yang beramal soleh, pasti nanti mereka akan kembali memimpin seluruh dunia. Pasti khilafah Islamiyah akan kembali diserahkan oleh Allah ke tangan orang-orang beriman di akhir zaman. Allah berjanji. Lalu ketika tegaknya khilafah, agama yang sudah sangat goyah ini kembali Allah kokoh. Tanpa khilafah Islam goyah enggak sekarang? Iya, cuma khilafah yang bisa menjadikan Islam kembali kokoh, Pak. Sekarang Islam dilecehkan, dihina. Walaupun Islam berhasil menampakkan jati dirinya yang luar biasa mahal, yang luar biasa tinggi dan sangat-sangat berharga. Tetapi Islam diserang dari dalam, dari depan, dari luar, dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri. Bahkan orang-orang munafik, orang sekuler pun dari kalangan orang-orang Islam ikut menyerang ke Islam. Hah? Allah akan kokohkan dengan khilafah. Sebelum khilafah itu tegak, kondisi kamu benar-benar digoyang. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Kalian semuanya yang ada di muka bumi, hai orang-orang beriman, dalam keadaan diteror, ditakuti, diintimidasi, diburu, dikejar, disiksa, ditangkap. Ini terjadi sekarang di Timur Tengah dan di beberapa negara, ya. Bahkan India pun sudah mulai sekarang ini. Kaum muslimin, Indonesia pun sudah mulai kita rasakan. Ketika kaki tangan gurita Syiah dan komunis sudah mulai menjalar dan mencengkeram Indonesia, kita mulai merasakan intimidasi. Kita mulai merasakan bagaimana Islam dan umat Islam betul-betul dalam keadaan digencet, tidak dihargai, bahkan dipenjarakan, bahkan disunat dalam keadaan hina. Ini keadaan umat Islam dihina. Kalau sunat sekali nggak apa-apa, Pak. Ini sunatnya 3 kali, jadi hilang semua nyali umat Islam ini dibuat. Tapi kaum muslimin, kita kembali kemari. Oh ya, ini fase kelima. Ini Allah janjikan di dalam Al-Quran. Tapi yang unik, mari kita dengarkan. Bapak kenal dengan CIA? CIA. CIA, CIA. CIA. Intelijen Amerika Serikat. Coba lihat. Mereka mau tidak mau, malu tidak malu, telah mengeluarkan pernyataan yang fenomenal, kaum muslimin. Pernyataan ini mereka rilis dengan resmi di New York Times. Majalah paling bergengsi di Amerika Serikat sekarang. Apa pernyataan CIA? Masa depan dunia ke depan akan kembali jatuh ke tangan khilafah Islam. Khilafah Islam yang akan kembali mencengkeram dan menggenggam bumi ini. Ini pernyataan orang-orang kafir Amerika loh, Pak. CIA. Kalau hanya sekedar itu mah kita tidak begitu heran. Toh dalam hadis kita juga sudah temukan begitu kok, ya. Yang anehnya kok mereka bisa seyakin itu, ya. Kalau kita yakin wajar karena ada ayatnya, ya kan? Ada hadisnya, tapi Amerika yakin. Nah, yang uniknya CIA ini berani menyebutkan tahun. Di sini New York Times mereka mengatakan khilafah Islamiyah mulai nanti menggenggam dan mencengkeram dunia ke depan adalah tahun 2020. Ini pernyataan siapa? Pernyataan Zakir Naik. Ini pernyataan Erdogan. Ini pernyataan Salman. Ini pernyataan Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi. Bukan, ini pernyataan intelijen Amerika Serikat, Pak, di New York IA. 2020 khilafah Islamiyah mulai start memimpin dunia kembali. Masya Allah. KGB Rusia lain lagi. KGB Rusia tahu? Intelijen Rusia. Mereka mengatakan ya jayanya khilafah Islamiyah di masa yang akan datang memimpin dunia adalah tahun 2025. 2025. Kalau CIA mengatakan startnya 2020. Kalau menurut Rusia, jaya-jayanya ke depan 2025. Mungkin kita yang kurang mengikuti perkembangan dan juga tidak membaca hadis Nabi akan mengejek sendiri. Alah, enggak mungkin lah itu. Kan begitu? Sambil bibirnya merah. Alah, enggak mungkin lah itu. Mana mungkin Islam sekarang sedang lemah? Hah? Tentara-tentara musuh sangat banyak. Teknologi mereka yang pegang, media mereka yang pegang, duit-duit mereka yang pegang. Lah umat Islam sekarang lagi digencet, lagi dihinakan seina-inanya. Gimana bisa menjadi pemimpin dunia? Mimpi itu. Kan begitu kata orang-orang yang gak ngerti hadis, gak membaca perkembangan sejarah, dan tidak melihat fakta. Orang kafir bisa baca, kok kita gak bisa baca ya? Alhamdulillah, seorang hamba Allah yang fakir dan daif ini mencoba berbicara, membukakan mata kita semua. Coba lihat, syarat Allah menolong sepanjang sejarah. Buka Al-Quran surah Al-Baqarah 214. Lihat Al-Quran surat berapa? Al-Baqarah ayat 214. Kapan Allah menolong? Ketika umat Islam di puncak ketidakberdayaan, disitulah pertolongan Allah langsung turun, dibalik langsung 180 derajat Celsius. Dibalik langsung. Hasiban nasu am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladhina khalau min qablikum. Terus massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Coba lihat, ketika orang beriman benar-benar sudah mati daya, sudah tidak mampu lagi berkutik, sudah habis-habisnya, nggak mampu ngapa-ngapain lagi, sampai-sampai Rasul, sampai-sampai orang yang beriman meratap sambil berdoa, mata Nasrullah, kapan Allah akan tolong kami, kapan kami ini akan dimenangkan Allah, bagaimana cara kami ini bisa selamat. Demikian ratapan para nabi dan rasul, sampai-sampai begitu Pak, baru Allah balikkan keadaan spontan ketika itu juga. Contoh sejarah Nabi Musa alaihissalam di puncak ketidakberdayaan, di depan Laut Merah, di belakang Firaun dan bala tentaranya dengan pedang-pedang terhunus siap mencincang, betul tidak? Udah dekat Laut Merah, mau kemana lagi? Sementara sepanjang perjalanan di Mesir mereka betul-betul habis-habisan dianiaya, dizalimi, disiksa oleh Firaun. Itu pun Firaun dengan menggunakan media masanya mengatakan Musa dan orang-orang bersamanya adalah teroris. Padahal yang teroris itu siapa? Firaun apa Musa? Dan yang kayak gaya gini ini sampai akhir zaman tetap ada nih. Mentang-mentang berkuasa, mentang-mentang punya segalanya, lalu yang dituduh sebagai teroris adalah ulama, kan begitu kan? Nah kaum muslimin, ini kita lihat, kita saksikan, sejarah terulang. Kita kembali, Firaun di belakang, Musa, laut di depan. Orang-orang yang beriman bersama Nabi Musa dan Nabi Musa sendiri mau kemana? Ketika itu bahkan Bani Israel yang masih imannya agak menengah menanggung langsung berkata, hey Musa, sebentar lagi kami dicincang nih gara-gara ikut elu kami. Apa kata Musa? Ente semua percaya deh, Allah tidak akan tinggalkan kita. Kemudian Allah wahyukan, hey Musa, ketok tuh tongkatmu ke arah laut. Mana kebayang sebelumnya solusinya adalah ditongkat. Di ketika tidak berdaya apa-apa lagi Pak, ketak terbelah, qatadil azim, seperti gunung besar yang dibelah. Langsung daratan laut itu seperti jalan tol menuju seberang. Musa dengan Bani Israel menyeberang sambil menyaksikan pemandangan akuarium terbesar di dunia yang belum pernah ada dulu dan nanti. Mereka nyeberang, ikan hiu yang semangat makan daging selera ngelihat tapi nggak bisa. Ini intermezzo Pak. Sampai mereka di seberang, Firaun yang memang enggak punya otak coba mikir, kalau dia nyebrang gimana kalau ketemu airnya kembali, kan begitu kan? Firaun terus kejar. Pas sampai di daratan habis. Kembali Allah persatukan tuh laut. Kaum muslimin yang kami muliakan, coba lihat, kami jadikan Musa dan orang-orang yang beriman bersamanya kembali menguasai dan memimpin dunia. Coba lihat, saya katakan kembali, ketika umat Islam di puncak dizalimi. Nah ini ya kuncinya ya. Di puncak ketidakberdayaan, ketika itu pertolongan Allah datang. Yang penting umat Islam enggak boleh diem. Saya nunggu Imam Mahdi muncul ajalah. Nunggu Imam Mahdi muncul, lalu enggak berbuat, lalu enggak bergerak. Itu orang-orang yang bergerak-bergerak itu kayak orang-orang kebun-kebun binatang. Ngapain juga kita seperti itu, Masya Allah. Nah, kaum muslimin, bergeraklah seperti Nabi Musa bergerak. Akhir daya daripada ketertindasan, Musa tetap bergerak. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, lanjut. Kemudian, coba lihat Nabi Muhammad. Kapan Nabi Muhammad menjadi berkuasa? Di puncak beliau dan para sahabatnya dizalimi, tidak. Di embargo mereka di Mekah selama 3 tahun berturut-turut bergelimpangan nyawa orang-orang beriman pada pindah ke alam barzakh semuanya. Bahkan istrinya yang tercinta Khadijah meninggal pada masa-masa embargo yang terberat. Pamannya Abu Talib juga meninggal dunia. Sahabat-sahabat, anak-anak banyak yang bergelimpang meninggal dunia. Uang duit enggak boleh dibelanja ke pasar. Mereka juga tidak boleh keluar dari Mekah. Betul-betul di embargo, Pak. Mau ngapain? Ketika semuanya sudah hampir sakarat, Allah perintahkan hijrah ke Madinah. Itulah jalan dari Allah. Ketika mereka hijrah, kan ikhtiar lagi tuh. Kan ada usaha terakhir tuh. Sampai di Madinah, Allah jadikan kekuasaan langsung di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir zaman, Allah wahyukan di dalam surah An-Nur, Islam akan kembali memimpin dunia. Kalau menurut orang kafir, 2020 startnya, ada yang mengatakan puncak jajahnya 2025. Kita bagaimana menurut kita? Percaya enggak dengan pernyataan CIA dan KGB? Kita percaya enggak? Jangan percaya, karena kita haram mempercayai apapun ramalan dengan penyebutan tahun dan angka. Haram, itu bukan akidah kita. Tapi mereka pakar, cukup sekedar tahu saja, sekedar dengar, ya kan? Dan kita yang kita yakini adalah hadis ini, apalagi ayat ini. Dengan adanya ayat kita yakin, adanya hadis ini kita percaya bahwa masa depan apa Islamnya dan ciri-ciri menuju itu sudah sangat hampir nyata kita saksikan saat ini di muka bumi. Bapak kalau membaca hadis akhir zaman, Pak, masya Allah, Bapak akan berbunga-bunga hati. Di balik panasnya keadaan, hati penuh harap melihat ke depan. Ke depan Islam yang akan kembali berkuasa, Pak, insya Allah ta'ala. Coba lihat kondisi sekarang, kayak sudah Allah kondisikan banget ya. Menjelang Dajjal keluar, kata Nabi, menjelang Dajjal keluar, umatku akan dibelah oleh Allah menjadi dua kelompok besar saja. Yang kasim ila fustataini, fustatu iman la nifaqa fih, fustatu nifaq la imana fih. Umatku akan terbelah menjadi dua kelompok besar. Kelompok mukmin, orang-orang beriman semuanya isinya, yang tidak ada kemunafikan di dalam dada mereka dan tidak ada orang munafik di situ. Ini satu belahan. Fustatu nifaq la imana fih, kelompok orang-orang munafik saja belahan yang sebelah kiri. Enggak ada keimanan dalam dada-dada mereka. Bahkan enggak ada orang beriman di dalam itu. Jadi umat Islam menjelang Dajjal keluar sudah nampak terbelah. Di seluruh negara Allah mengkondisikan seperti itu. Ada saja momen-momen tertentu yang menyebabkan orang beriman menentukan identitasnya, memperlihatkan dengan nyata. Dan ada pula orang-orang munafik memperlihatkan identitasnya secara nyata-nyata. Di Indonesia sudah terasa apa belum itu? Allahu Akbar. Kita merasakan ini udah dekat kaum muslimin. Ini fase keempat di mana umat ini sudah mulai Allah belahan. Yang terang-terangan menampakkan kemunafikannya, ngomong di media pakai nama cendekiawan muslim lagi, pakai nama buya lagi, pakai nama ini segala macamnya. Tetapi mereka udah jelas belangnya kemana. Ya, nah ibarat Allah kami muliakan, kita kembali ke fase keempat. Ini fase keempat. Awas sekali lagi saya katakan, fase keempat ini akan banyak petaka-petaka besar. Mulai dari bencana-bencana alam, sampai pada kelaparan, keributan, kehancuran ekonomi, carut-marutnya politik, dan perang. Di sini akan terjadilah 4 tanda besar kiamat. Duhan, Dajjal, Isa, Ya'jud, dan Ma'jud. Wallahi, demi Allah, orang yang imannya lemah di sini, orang yang minim amal solehnya di sini, ketika 4 tanda besar ini muncul, dia tidak akan termasuk orang yang selamat. Jadi saran Nabi Muhammad SAW adalah untuk orang yang hidup di fase keempat, perbanyak amal soleh, tata iman yang benar, luruskan akidahnya, benarkan tauhidnya, lalu kuatkan amal solehnya. Ini perintah Nabi. Seberat apapun ujian masa depan yang akan dihadapi, dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita kembali sekarang. Dari Nabi diutus sampai wafatnya umat Islam serentak, berapakah masa yang telah Allah takdirkan? Awas, ini yang saya katakan, ini pembahasan super sensitif. Masa yang telah Allah takdirkan, ini pembahasannya disebut dengan umur umat Islam. Lihat, ini pembahasan umur umat Islam. Kaum muslimin, semua riwayat yang bercerita tentang umur umat Islam, yaitu masa antara Nabi diutus sampai umat Islam ini wafat serentak, semua riwayatnya, status hadisnya, perhatikan, ini hadis Ahad. Hadis Ahad ini ada 3 tingkatannya. Ini adalah sahih, ini adalah hasan, dan ini adalah dhaif. Lihat kaum muslimin, hadis ahad ini di bawah hadis mutawatir. Kita belajar sedikit tentang ilmu hadis dalam 10 menit ya ke depan. Hadis ahad ini di bawah hadis mutawatir. Hadis mutawatir ini kekuatan riwayatnya sama dengan kekuatan riwayat ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Di bawahnya hadis ahad. Hadis ahad itu ada 3 tingkatan. Tingkatan tertinggi adalah sahih. Yang kita dengar yang hadis sahih itu dia. Ya. Nah, di bawahnya adalah hasan. Di bawah hasan adalah dhaif. Tiga-tiganya ini masih hadis Nabi. Awas ya, masih hadis Nabi. Hadis yang membicarakan tentang umur umat Islam, tidak ada satupun yang hadis sahih. Dengar baik-baik. Bahkan tidak ada yang hadis hasan. Seluruhnya statusnya hadis dhaif. Kalau begitu, berlakulah bagi kita adab-adab bermuamalah dengan hadis dhaif. Camkan ini baik-baik. Adab-adab bermuamalah dengan hadis dhaif ada 8. Ada 8. Adab bermuamalah dengan hadis dhaif ada 8. Wajib diindahkan yang 8 ini. Jika tidak, maka orang ini gagal paham dan termasuk orang yang kurang ajar. Yang pertama. Adab yang pertama. Jika menyampaikan suatu dalil yang ternyata itu adalah hadis dhaif, wajib menyampaikan status hadis tersebut kepada orang yang mendengar. Jadi katakan kepadanya, ini hadis dhaif. Jadi wajib sampaikan. Macam saya sekarang kan saya sampaikan ini hadisnya dhaif. Oke, ini adab yang pertama. Yang kedua, hadis dhaif tidak boleh dibina di atasnya akidah dan keyakinan. Jadi tidak boleh dengan hadis dhaif sebagai pijakan akidah dan keyakinan, tidak boleh. Yang kedua. Yang ketiga. Hadis dhaif, kaum muslimin, hadis dhaif jika bertentangan dalam satu masalah dengan hadis yang lebih kuat di atasnya. Apakah dengan hadis hasan dia bertentangan, apalagi dengan hadis sahih, maka hadis dhaif tersebut langsung diabaikan, enggak dianggap. Ini adab yang ketiga. Ya. Yang keempat, hadis dhaif hanya boleh dijadikan sebagai dalil dalam hadis dhaif tidak boleh dijadikan dalil dan hujah dalam urusan-urusan usuluddin. Urusan-urusan agama yang paling pokok, masalah halal, haram, sah, batal, ya, dalam urusan yang wajib, urusan ini enggak boleh dalilnya dari hadis dhaif. Ini adab yang keempat. Adab yang kelima, hadis dhaif hanya dipakai dalam urusan targhib dan tarhib serta fadailul a'mal. Siapa yang mengamalkan ini untuknya pahala anu, siapa yang mengamalkan ini untuknya pahala anu, siapa yang mengerjakan larangan ini maka dia diancam begini. Nah, itu namanya targhib, ya. Itu namanya fadailul a'mal, boleh dalilnya dari hadis dhaif diambil. Yang keenam, hadis dhaif tetaplah hadis Nabi. Ini diingat baik-baik. Hadis dhaif tetaplah hadis Nabi. Maka adabnya, jika dalam satu perkara, banyak masalah A, Kiai Anu berkata tentang masalah A begini, Buya Anu berkata dalam masalah A begini, kemudian Ustaz Anu berkata dalam masalah A adalah begitu, kemudian ulama Anu berkata dalam masalah A adalah begini, ya. Lalu ternyata ada hadis dari Nabi, ternyata hadis yang dhaif dalam masalah yang sama, Nabi berkata begini, yang mana yang akan didengar? Yang mana yang didengar? Perkataan ulama, kiai, ustaz atau perkataan Rasulullah? Walaupun dhaif, kita wajib muliakan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi. Ini adabnya ya. Yang ketujuh. Hadis dhaif yang menceritakan sesuatu masa yang akan datang, nanti akan terjadi begini. Sementara dalilnya dhaif. Hadis ini jika sesuai dengan kenyataan terjadi seperti yang diceritakan, hadis dhaif itu langsung naik statusnya kepada kalau dia sesuai kenyataan langsung naik statusnya kepada sahih. Walaupun dhaif, tapi terjadi sesuai dengan kenyataan, maka dia menjadi sahih. Seperti berikut ini nanti, ternyata terjadi sesuai kenyataan, hadis itu langsung statusnya kepada sahih. Adab yang terakhir, yang kedelapan, dalam masalah-masalah gaib yang akan datang, cukup sekedar kita dengar dan sekedar kita tahu, tapi tidak boleh dijadikan sebagai akidah. Paham? Oke, sekarang kita membedah berapa batas waktu yang ditentukan Allah dari sejak beliau diutus sampai umat Islam wafat serentak di muka bumi. Kita dengarkan berikut ini. Kita dengarkan berikut ini. Ada dua riwayat besar. Satu riwayat dari Abu Daud. Ini sumber fitnah loh Pak. Kalau kita gagal dalam memahami ini, kita akan gagal dalam menyampaikannya dan ini akan menjadi fitnah. Oleh karena itu saya akan agak bertenang, agak berhati-hati menyampaikannya. Dengarkan baik-baik ya. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Abu Daud ini dengan sanad yang dhaif, bahkan sampai ke tingkat dhaif jiddan. Tapi enggak apa-apa, kita dengarkan ini dulu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umur umatku sejak beliau diutus tentunya sampai umatnya wafat serentak adalah umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani. Umur umat Yahudi dalam sejarah dari Nabi Musa ke Nabi Isa, Pak. Dalam sejarah 2000 tahun lebih-lebih sedikit. Ya. Kemudian umur umat Nasrani dikurangi dengan umur umat Nasrani. Umat Nasrani itu dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad adalah 600 tahun. 2000 kurang 600 berapa? Berapa? 2000 kurang 600 berapa? Ustaz, kalau begitu kita kan sekarang sudah 1438, kok kebablasan Ustaz? Sebentar, ini kan belum selesai. Riwayat berikutnya masih dari Abu Daud, tetapi riwayat berikut ini walaupun dhaif, jalur periwayatannya sangat banyak. Turuquhu katsiratun wa muta'addidah. Jalur periwayatannya sangat banyak dan bercabang-cabang. Akhirnya dari dhaif naik kepada hasan, disebut dengan hasan li ghairi. Ya. Jadi hadis ini disebut dengan hasan li ghairi. Bagaimana kisahnya? Nabi berkata begini. Awas, ini hadisnya dari dhaif, dan saking banyaknya dhaif lalu saling kuat menguatkan naik kepada hasan li ghairi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berikut ini. Umur umatku di sisi Allah hanya satu hari saja. Nabi diam sebentar, lalu Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi. Di penutup hadis Nabi berkata, semoga umat karena Allah menambahkan buat mereka setengah hari lagi. Dengar ini baik-baik. Saya ulangi, umur umatku di sisi Allah hanya satu hari saja. Lalu Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi. Saya bertanya, satu hari di sisi Allah kita di dunia menjalaninya berapa lama? 1000 tahun. Ada dalilnya enggak? Surat As-Sajdah ayat 5. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfasana mimma ta'uddun. 1000 tahun, satu hari di sisi Allah 1000 tahun kamu menghitungnya di dunia. Kan begitu? Ayo sekarang kita menghitung. Umur umatku di sisi Allah, kata Rasulullah, hanya satu hari saja. Lalu Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi. Jadi berapa? Ya, 1500 tahun. Baik kaum muslimin, 1400 satu riwayat, 1500 riwayat yang lain. Mana yang benar nih? Mana yang benar? Ini dua-duanya dari Nabi. Tapi walaupun hadisnya dhaif, tapi dari Nabi loh ya. Ingat itu, hadis dari Nabi, adabnya, maaf ini, adabnya hadis dari Nabi jangan dibuang sekalipun itu hadis dhaif, karena masih perkataan Nabi. Adalah orang yang tidak beretika, tidak beradab, kalau bahasa kasarnya kurang ajar, berani membuang-buang hadis dhaif. Itu hadis dhaif, buang. Lah selama itu perkataan Rasulullah masa dibuang? Bapak tahu enggak bagaimana status hadis itu sehingga jadi jatuh, Pak? Hanya gara-gara masalah yang menceritakan hadis loh. Sementara yang hadisnya masih dari Nabi. Contoh begini. Nama siapa saudaraku? Mul. Saya umpamanya Imam Ahmad, penulis hadis, pengumpul hadis. Saya datang pada Mul. Katanya Mul ini hafal beberapa hadis dari beberapa sahabat yang hanya dari dia sumbernya pokoknya. Saya datang, Mul, kabarnya ente hafal beberapa hadis ya? Iya. Dari siapa? Oh, dari murid sahabat anu, kemudian dari sahabat anu, kemudian sampai pada Rasulullah. Lalu boleh saya catat hadisnya? Silakan. Saya pun mulai mencatat. Saya catat dari beliau 1, 2, 3 sekian hadis. Oke, saya simpan. Beberapa hari kemudian saya ketemukan si Mul ini sedang nembak pohon, sedang nembak ban mobil, sedang nembak tembok. Paham enggak maksudnya? Hah? Kencing nembak ke tembok. Kencing nembak ban mobil umpamanya, Pak. Saya sebagai penulis pengumpul hadis, langsung saya balik ke saya lihat buku saya temukan hadis beliau di nomor sekian. Saya katakan hadis ini langsung jatuh gara-gara orangnya tidak punya muruah. Begitupun ketika saya temukan simul, ternyata makannya berjalan, apalagi tangan kiri, langsung jatuh hadisnya. Ketemu simul ini pakai sendal sebelah, yang satu dipegang, satu dipakai. Masya Allah, coba Bapak pelajari dalam ilmu mustalah hadis, Pak. Seorang ahli ilmu, kalau sempat dia melepaskan topinya ini di depan publik, langsung jatuh derajatnya, Pak. Langsung jatuh orang itu. Kalau ketahuan makan di warung, makan di lapau oleh para ulama ahli hadis, dianggap jatuh hadis yang diriwayatkannya. Tapi yang hadis masih dari Nabi enggak kira-kira? Masih. Jatuhnya hadis ini gara-gara wibawa dan muru'ah orang ini yang tidak ada, lalu jatuh ke muslimin. Semoga paham ya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Ada dua, 1400, 1500. Bagaimana cara mencocokkannya? Di sini ada ijtihad sebagian para ulama yang pakar dan ahli di bidang hadis, di bidang sejarah. Ada yang menisbatkan, apa kata mereka? Antara 1400, 1500 umat Islam habis. Awas ya, awas ya. Lalu katanya 1476 Hijriah umat Islam habis di muka bumi ini. Pernyataan ini dinisbatkan oleh sebagian penulis kepada Syekh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang terkenal dalam mensyarahkan kitab Sahih Imam Al-Bukhari dengan judul kitab fenomenalnya Fathul Bari. Ya? Kitabnya tebal, Pak, Fathul Bari. Bapak ngelihatnya sudah lemas, gimana cara membacanya? Baik. Beliau mengatakan 1476 Hijriah. Nah, sandaran ini langsung saya rujuk kepada buku aslinya. Dan saya tidak menemukan Syekh Ibnu Hajar Asqalani mengumumkan seperti itu. Ya, berarti ini kedustaan yang disandarkan pada beliau. Kemudian kepada Imam Suyuti. Imam Suyuti melafazkan 1477 Hijriah. Aha. Imam Suyuti telah dikritik habis oleh para ulama berkaitan dengan penetapan tahun ini. Ada yang menisbatkan 1482 Hijriah umat Islam habis, supaya menemukan benang merahnya. Menurut saran saya, ini mereka tidak ada memakai dalil dari ayat dari hadis manapun, justru sumbernya aja dari hadis dhaif. Maka saran saya, abaikan semua ini, jangan dengarkan tahun-tahun ini ya. Dan saya dalam hal ini lebih berpegang kepada pendapat Syekh Al-Hafiz Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya. Apa pendapat beliau tentang masalah ini? Umur umat Nabi di muka bumi ini lebih dari 1400 tahun, tapi tidak akan lewat dari 1500. Dah, itu aman. Tidak menyebutkan tahun-tahun tertentu. Lebih dari 1400, tapi tidak akan lewat dari 1500. Nah, sekarang kalau kita hitung full saja dah 1500 gitu. Kita full hitung full saja. Ini bukan kiamat loh ya, ini bukan kiamat, tapi ini habisnya umat Islam. Yuk, sekarang kita tahun berapa? 1438 Hijriah ya. Hijriah itu kan sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, ya kan? Ini hijrah. Ada 13 tahun beliau masih di Mekah, belum hijrah. Menghitung umur umat Nabi bukan sejak beliau hijrah, tapi sejak beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul. Maknanya 13 tahun di Mekah ini wajib ditambahkan lagi kemari. Kan begitu kan? Jadi berapa? Jadi 1451. Seandainya kita hitung full saja 1500, lalu dikurang 1451 yang sudah jalan, maka yang tersisa untuk umat Islam hidup di muka bumi ini tinggal berapa? 49 tahun lagi. Ya Allah, udah dekat apa masih lama? Udah dekat apa masih lama? Awas, untung dalilnya hadis dhaif ya. cukup sekedar tahu. Cukup sekedar kita tahu, tapi kita tidak boleh membina akidah di atas ini. Paham? Namun bagaimanapun wajib kita hargai, ini masih perkataan Rasulullah apa tidak? Kalau terjadi baru naik statusnya kepada begitu keyakinan kita. Sepakat? Jangan nanti sampaikan keluar kata Ustaz Zulkifli Muhammad, kiamat terjadi nanti 49 tahun ke depan. Salah dengar, kalau kata orang Padang dek tuhia telinga emang. Ya? Telinganya itu bermasalah. Ada masalah lalu nyampaikan keluar kaum muslimin. Kita lanjut. Amat dekat sekali. Oke, kalau begitu, apakah layak dan pantas kita sebagai yang hidup di akhir zaman, setelah melihat banyak tanda-tanda dipertontonkan oleh Allah, masihkah pantas kita tamak dan gila dengan dunia? Masihkah pantas kita menelantarkan sholat 5 waktu berjamaah di masjid? Masihkah pantas kita berbuat zalim? Masihkah pantas kita mencuri berzina? Masihkah pantas kita cekek botol dan mabuk? Masihkah pantas kita makan riba? Masihkah pantas kita putus tali silaturahim, pecah dan bermusuhan sesama kita? Masihkah pantas kita memburu orang untuk membunuhnya? Masihkah pantas kita berbuat banyak dosa sementara waktu sudah makin dekat ke muslimin? Seharusnya yang kita berlomba di sini adalah memperbanyak amal, amal soleh, amal soleh, amal soleh. Itu yang jadi pikiran kita, fokus di situ. Baik, masih sanggup nggak? Ibu, ibu sanggupnya sampai jam 11, sampai jam 10 atau sampai jam 9? Nggak dengar bu. Ibu sampai jam 10 ya. Pak, pak, bapak bukan ibu pak. Ah itu ibu menjawab, sampai jam 10. Setuju? Kok lemes? Kita lanjut. Sampai jam 10. Sampai jam 10. Yang merasa nggak sanggup, pintu terbuka lebar-lebar. Nggak apa-apa. Jadi kaum muslimin, berarti sudah ada janji, atau mungkinnya perutnya mules, atau memang nggak boleh telat makan. Jadi harus baik sangka loh pak, harus baik sangka. Daripada dengar pengajian sini emahnya kambuh kan begitu kan. Baik, kita lanjutkan kaum muslimin. Sekarang kita membahas masalah tanda besar kiamat yang pertama, dukhon. Bismillah. Tanda besar kiamat yang pertama adalah dukhon. Apa tadi dukhon? Kabut debu, bukan asap. Beda loh ya. Kabut debu yang teramat sangat tebal. Saking tebalnya, bumi ini gelap gulita 40 hari 40 malam. Kejadian besar nih yang akan menimpa kita. Saking tebalnya, bumi ini akan gelap gulita 40 hari 40 malam. Tidak diketahui kapankah siang, kapankah malam. Bahkan kata Rasulullah, kalau salah seorang di antara kamu mendekatkan telapak tangannya ke wajahnya, lam yakad yaraha, dia tidak akan mampu melihat apapun saking gelapnya. Kalau hanya sekedar gelap dan pekat, mungkin enggak begitu masalah pak, paling-paling perih mata dan sesah, susah bernafas, ya kan? Tapi yang jadi masalah adalah panas, dukhon itu panas. Peristiwa dukhon ini dahsyat kaum muslimin. Saking dahsyatnya peristiwa dukhon, sampai-sampai Allah menyebutkan salah satu nama surat di dalam Al-Quran dengan surat Ad-Dukhon. Dukhon berlangsung selama 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam. Kaum muslimin, dukhon ini tebal. Tidak ada cahaya matahari dan tidak bisa melihat apa-apa. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi ya Rasulullah, kalau begitu bagaimana cara dengan malam? Maaf, bagaimana cara kami membedakan waktu masuk sholat, mengilmui dan mengetahui waktu masuk sholat? Jawaban Nabi adalah taqdiruna laha qadraha. Kamu kira-kirakan saja waktu masuknya. Oh, kira-kira ini sudah masuk subuh nih. Kira-kira sudah masuk zuhur. Kira-kira sudah masuk asar. Mengkira-kira apa? Bapak tidak akan bisa melihat jam. Jangankan jam yang begitu kecil dan halus. Telapak tangan aja enggak nampak. Satu lagi, Rasulullah mengatakan, pasca dukhon, orang yang hidup di muka bumi sudah tidak bisa lagi menikmati teknologi selama-lamanya. Orang yang hidup di muka bumi sudah tidak bisa lagi menikmati teknologi selama-lamanya. Jadi bagaimana ada jam? Bagaimana bisa melihat apa-apa? Oh, baik, kaum muslimin, kita kembali kepada dukhon. Sebentar. Rasul berkata, seluruh orang kafir yang hidup di muka bumi dan tidak sempat menyelamatkan diri sebelum dukhon terjadi. Seluruh orang kafir ya. Dari lubang hidungnya mengeluarkan asap, dari mulutnya mengeluarkan asap, dari lubang duburnya mengeluarkan asap. Dan saking panasnya dukhon ini, kulit mereka melepuh. Ini orang kafir, orang kafir. Sementara orang Islam yang sebelum dukhon ini terjadi banyak buat dosa, minim amal soleh, sama tersiksanya seperti orang kafir. Kulit melepuh, wajah seperti meleleh, menjadi buruk rupanya dan jelek, sementara pernafasannya terganggu dan tersiksa. Luar biasa kaum muslimin. Tapi kata Rasulullah, umatku yang beriman, awas, umatku yang beriman, yang amal solehnya banyak sebelum kejadian dukhan ini, imannya bagus, amal solehnya banyak sebelum kejadian ini, Allah jadikan mereka tidak tersiksa, tidak teraniaya. Ketika dukhan selesai, matahari kembali menerangi bumi, Rasulullah bersabda, keadaan orang yang beriman, yang beramal soleh sebelum itu terjadi bagi di tengah-tengah umatku, hanya seperti terserang flu dan demam saja, sedikit. Jadi ketika matahari kembali nampak, orang-orang beriman seperti orang yang terserang flu dan demam. Sementara orang kafir gimana keadaannya? Pada jelek wajahnya kaum muslimin, yang kemarin miss word, habis dukhon terjadi langsung seperti zombie-zombie berjalan. Dukhon ini berlangsung selama berapa hari, Pak? 40 hari 40 malam. Pertanyaan saya, kira-kira kutub utara, kutub selatan dukhon ini sampai enggak? Ada yang belum saya sampaikan. Sebentar. Beda tanda kecil kiamat dengan tanda besar kiamat. Tanda besar kiamat ini, kalau tanda kecil kiamat itu dicicil, Pak, sejak Nabi Muhammad dicicil kejadiannya, ya, sampai akhir zaman ini. Kalau tanda besar kiamat enggak dicicil, sekali datang yang lain menyusul, kan begitu kan? Kemudian kalau tanda kecil kiamat sifatnya lokal, mungkin hanya terjadi di Irak, mungkin hanya terjadi di Palestina, mungkin hanya terjadi di India umpamanya. Tapi kalau tanda besar kiamat sifatnya global, jadi seluruh dunia menyaksikan, seluruh dunia mengalami, ya. Dukhan ini sampai enggak ke kutub utara? Ke kutub selatan? Dukhan ini dingin apa panas? Bagaimana nasib kutub utara, kutub selatan? Ada gunung es abadi di sana, maka mulai meleleh, meleleh, meleleh. Otomatis apa yang terjadi dengan air laut? Naik, masya Allah kaum muslimin, naik. Saat naik, orang dalam kegelapan, yang kelelep siapa kira-kira? Penduduk negeri yang dibangun kota-kotanya dekat dengan pantai atau di tepi-tepi pantai. Kebayang gak? Kira-kira negeri-negeri mana saja yang kira-kira kelelep? Hah? Nggak usah ragu, sebut saja. New York, Chicago, Florida, Kuala Lumpur, Jakarta. Iya, Pak, Jepang, Belanda. Banyak kota-kota besar di dunia yang karena air lautnya naik, naik, naik, naik, naik. Mereka mau lari kemana? Gelap gulita. Kelelep. La haula wala quwata illa billah. Dukhan ini penyebabnya apa? Bapak Ibu, penyebabnya apa? Dan apakah penyebab itu sudah dekat? Saya berani mengatakan, ya, sudah sangat dekat. Bagaimana ciri-cirinya? Saya akan bacakan hadisnya nanti. Dan ini bukan pemaksaan kehendak. Baik. Dukhan ini tanda besar kiamat yang keberapa? Yang pertama. Kapankah tanda besar kiamat yang pertama ini mulai terjadi? Kapan? Kapan? Kalau simpulnya diputus, kan begitu tadi hadisnya. 10 butir-butir marjan yang diikat dengan, yang dihubungkan dengan tali, di bawahnya ada simpul. Ketika simpulnya itu diputus, barulah meluncur butiran yang pertama. Dukhon ini ibarat butiran pertama, Pak. Simpulnya adalah meteor menghantam bumi. Ini meteor menghantam bumi. Coba lihat, perhatikan kaum muslimin. Dari mana dalilnya Pak Ustadz? Ada enggak ayatnya? Ada enggak hadisnya? Saya sudah sebutkan dari awal tadi, Abdullah ibnu Abbas, salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang mulia, di dalam hadis yang sanadnya diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dengan sanad yang jayyid, apa kata Ibnu Abi Mulaikah, guruku berkata, semalaman saya tidak bisa tidur. Kenapa wahai tuan guru? Beliau menjawab, kata sahabat-sahabat kami, mereka sudah melihat meteor meluncur menuju bumi, maka besok berarti duhan terjadi. Coba lihat, sahabat Ibnu Abbas menghubungkan antara meteor dengan duhan. Saya sudah katakan tadi, Ibnu Abbas ini seorang pakar astronomi apa tidak? Ibnu Abbas ini seorang ahli fisika apa tidak? Ibnu Abbas ini seorang ahli kimia apa bukan? Lalu dari mana beliau mengerti tentang masalah itu? Dari mana, Pak? Pasti Rasulullah yang mengajarkan, betul tidak? Sehingga dia meyakini kalau meteor sudah jatuh, maka terjadi duhan. Dan mari kita cocokkan dengan fakta ilmiah. Michel Penn. Michel Penn seorang pakar astronomi dunia senior, di mana para pakar-pakar astronomi dari NASA mereka sering menunjuk kepada Michel Penn. Bagaimana pernyataan Michel Penn? Bila meteor menghantam bumi. Nah ini ya. Awas, Bapak, Ibu, sebentar. Tahun 2013 bumi kita mulai memasuki arus sungai meteor. Ya, ini arus sungai meteor di ruang angkasa. Jumlahnya sampai ratusan miliar, Pak. Jumlahnya meteor sangat padat. Ini meluncur. Sementara di sini ada meteor, di sini ada meteor meluncur. Kekuatan laju meteor ini meluncur di ruang angkasa 120.000 km/jam. 120.000 km/jam. Meteor yang terpadat memiliki sungai sendiri di ruang angkasa. Nah, bumi kita melintasi ini sejak 2013. Pengumuman ini sejak 44 tahun yang lalu oleh NASA Amerika. Ya, 44 tahun NASA mengumumkan bahwa 2013 bumi kita akan melintasi arus sungai meteor. Baru keluar 2016, keluar dari arus sungai ini. Nah, ternyata memang benar. Pada 2013, meteor yang pertama jatuh ke bumi di Rusia, di Siberia. Beratnya meteor itu 10.000 ton. Melaju dengan kecepatan. Gedung-gedung dan rumah-rumah yang dindingnya dari kaca langsung pecah, Pak. Melaju dan meluncur dengan kecepatan peluru. 1.200 dikatakan sampai 1.500 korban manusia. Ini tanggal 15 Februari 2013. Meteor yang kedua masih tahun 2013. Tepat yang dikatakan oleh NASA ya. Masih 2013. Meteor kedua jatuh 14 April di Argentina. Di malam hari, Pak. Pada hari Minggu malam Senin. Coba buka kembali kalender kita 2013 dan buka YouTube. Ini ada, masih ada filmnya sekarang. Meteor kedua jatuh di Argentina di malam hari, saat itu sedang ada konser musik raksasa. Meledaklah meteor ini di atas langit negara Argentina. Langsung beberapa kota, 8-9 kota terang benderang beberapa detik. Meteor yang ketiga jatuh di Los Angeles pada tanggal 7 November. Berarti benar yang diumumkan oleh NASA Amerika 44 tahun yang lalu, bahwa bumi kita mulai memasuki arus sungai meteor nanti tahun 2013. Dan itu sudah terjadi. Kita melewatinya sampai 2016. Pak Ustaz, ini 2013. Berarti kita sudah lewat, Pak Ustaz. Amanlah tu. Nah. Aman, Pak Ustaz. Tunggu dulu. Ini meteor kan yang padatnya cuma di sini. Ya, di sini tetap ada meteor enggak? Ini tahun 2017, coba buka nanti di NASA, bahkan buka juga di YouTube, kaum muslimin, ada 5 kesempatan seluruh manusia di muka bumi di malam hari dengan mata telanjang bisa menatap langit, ratusan juta meteor akan melintas di atas bumi kita nanti. Coba saksikan kaum muslimin. Ada 5 kali ya, nanti di 2017 ini. Maret yang lalu sudah melintas satu kali. Baik, menandakan kita ini masih ada dikepung oleh meteor. Nah, kaum muslimin, meteor ini, kalau ini kita ibaratkan sebagai meteor, ini apa? Bukan. Ini penutup gelas. Kak, saya mengatakan tadi, kalau kita ibaratkan ini sebagai meteor, ya, maka kecepatan laju meteor tadi di ruang angkasa berapa? 1200. Kata Michel Pan begini, seandainya satu meteor ini, kita ambil yang menengah ke bawah saja ukurannya, garis diameternya 2 km saja, maka meteor ini kalau menghantam bumi, menimbulkan ledakan yang kekuatannya setara dengan 1 juta kali lipat bom nuklir. 1 juta kali lipat bom nuklir. Bom nuklir yang dulu meledak di Nagasaki dan Hiroshima, Pak. Hanya segitu, jatuhnya di lembah, 50 ribu manusia tewas di tempat. Baik, kalau garis diameternya 2 km saja meteor ini, menembus lapisan atmosfer bumi kita dan menghantam bumi kita, kekuatan ledakannya sama dengan 1 nuklir. Dampaknya bagaimana? Dampaknya, apabila jatuh ke laut, akan menimbulkan gelombang tsunami setinggi 235 meter. Tingginya tsunami, Pak. Tsunami di Aceh berapa tingginya? 13 meter, 15 meter. Ya Rob. Kalau jatuhnya di kutub utara atau kutub selatan, nah apa yang terjadi? Gunung es abadi yang ada di kutub itu akan meleleh, permukaan air laut naik setinggi 7 meter lagi. Disinilah terjadinya banyaknya tenggelam kota-kota yang dibangun di tepi pantai di muka bumi ini. Kalau jatuhnya di daratan, awas, teori yang mengatakan bahwa setelah meteor adalah duhun, ini dari Ibnu Abbas, sesuai dengan pembahasan ilmiah oleh Michel Pan. Kalau jatuhnya ke daratan meteor ini, kekuatan ledakannya berapa tadi? Sampai hampir 1 juta kali lipat bom nuklir. Maka radius 100 sampai 200 kilometer seluruh makhluk hidup yang ada menguap menjadi karbon. Lalu daratan bumi yang dihantam oleh meteor ini langsung menjadi partikel-partikel halus yang membumbung ke langit, terjadi lengkungan yang dalam. Ya, lalu dia membumbung ke langit menjadi sangat tebal dan panas. Gelombang kejut dari ledakan menimbulkan kecepatan laju 800 km per jam. Akibatnya, partikel-partikel yang tadi membumbung ke langit yang sangat tebal dan panas itu dengan cepat membungkusi bumi. Disinilah yang disebut dengan duhon. Paham? Ini disebut dengan duhon. Awas, satu lagi, kaum muslimin. Meteor ini mengandung siderit. Tulisannya siderit. Orang-orang fisika pasti tahu ini, yaitu kandungan zat besi yang paling murni di ruang angkasa. Di dalam surah Al-Hadid, Allah mengumumkan bahwa besi-besi yang ada di bumi ini adalah besi-besi yang Allah turunkan dari langit. Berarti sumber besi-besi yang ada di bumi adalah dari jatuhan-jatuhan besi dari langit. Nah, nanti di akhir zaman, di surat Saba, di surat Al-Muluk, di surat Al-Hadid, di surat Ad-Duhan, dan bahkan di surat At-Tur, Allah mengumumkan meteor ini akan kembali terulang, terjadi, jatuh ke bumi. Ketika dia menghantam daratan, saat dia menembus lapisan atmosfer bumi kita, meteor ini mengandung siderit. Saat dia menembus lapisan atmosfer bumi kita, terjadi pergesekan yang ekstrim. Saat dia masuk, dia pun terbakar, ya, bergetar dan terbakar, menimbulkan asap yang sangat tebal, dan asap ini berbahaya untuk kehidupan, Pak. Bagian kulit meteor akan terkelupas, kemudian mulai lepas satu persatu, menghunjam bumi menjadi meteor-meteor kecil, menjadi hujan meteor. Kalau Bapak ada menonton film 2012, sudah melihat bagaimana serpen-serpen kecil meteor itu menembus bukit, menembus gedung-gedung, kan begitu kan? Dan itu sudah bisa menghancurkan negara-negara dan kota-kota, Pak. Sementara yang besarnya, yang mengandung siderit ini, pergesekan yang ekstrim dengan atmosfer bumi kita, menimbulkan gelombang, menimbulkan medan magnet yang sangat kuat. Akibatnya seluruh logam dan besi yang ada di muka bumi terinduksi. Dampaknya adalah semua besi yang ada, logam yang ada, tidak bisa lagi digerakkan, lengket antar satu dengan yang lain. Mobil kita mesinnya dari besi atau dari permen karet? Dari besi. Maka terinduksi, Pak. Di starter mobilnya nggak bisa hidup. Pesawat juga begitu, nggak bisa terbang. Kapal juga nggak bisa, kereta juga nggak bisa. pabrik-pabrik, industri-industri raksasa tidak bisa, seluruhnya menjadi lumpuh. Satu lagi, sadrit ini ketika menembus atmosfer bumi kita, dia juga menimbulkan akibat munculnya gelombang elektromagnetika yang sangat tinggi. Akibatnya seluruh listrik dan sinyal yang ada menjadi buyar dan bubar forever, selama-lamanya. Tidak ada lagi listrik, tidak ada lagi sinyal, sinyal internet, sinyal televisi, sinyal tidak ada lagi, satelit tidak lagi berfungsi. Masya Allah kaum muslimin, inilah dia yang dimaksud oleh Nabi Muhammad, pada saat itu nanti kalian semua hidup seperti zaman sekarang. Bapak masih kenal dengan Albert Einstein enggak? Bu, ibu kenal dengan Albert Einstein, bu? Seorang bapak fisika dunia. Saat beliau masih hidup dulu, beliau ditanyai oleh lebih dari 2000 wartawan seluruh dunia. Karena negara-negara maju kan sedang berlomba-lomba membangun industri-industri nuklir dan senjata-senjata perang yang paling mutakhir, paling modern. Ditanya Albert Einstein ini, Tuan Albert, seperti apa gambaran Anda perang dunia ketiga nanti? Jawaban beliau sangat menakjubkan dan sangat mencengangkan kita. Beliau berkata, pada saat itu nanti kalian tidak akan menggunakan satu pun teknologi canggih yang hari ini kalian buat. Tidak ada yang bisa dipakai. Pada perang dunia ketiga, kalian semua akan perang dengan senjata manual. Saya tidak tahu dengan senjata apa kalian akan pakai nanti. Masya Allah. Ini pernyataan Albert Einstein. Mari kita dengarkan Steve Jobs. Steve Jobs, seorang pakar dan seorang ilmuwan ahli dengan teknologi digital, pemilik Apple, ya. Termasuk termasuk hitungan orang terkaya di dunia. Apa kata Steve Jobs? Setelah saya nanti tidak ada, tidak lama kemudian kalian semua akan kembali ke zaman batu. Ini pernyataan Steve Jobs. Baik kaum muslimin, Nabi Muhammad SAW berkata 1400 tahun yang lalu, ketika nanti Al-Mahdi muncul. Awas, lihat ini papan tulis. Ketika nanti Al-Mahdi muncul, kalian semua akan berperang bersamanya menggunakan pedang, menggunakan tombak, menggunakan panah. Dan kalian akan menunggangi kuda-kuda perang kalian lagi sebagai kendaraan perang kalian. Dan kalian akan berlari di atas kaki, berjalan di atas kaki kalian. Maknanya apa? Ketika Al-Mahdi muncul, sudah tidak ada lagi teknologi. Dari mana teknologi ini musnah? Dari perang nuklir? Bukan. Dari terjadi gunung-gunung meletus? Bukan. Tapi yang masuk akal dan sesuai dengan pembahasan para pakarnya, dari jatuhnya meteor. Subhanallah kaum muslimin. Sekarang pembahasan saya adalah meteor ini menimbulkan dukhon. Sudah yakin sekarang? Meteor ini menimbulkan dukhon. Meteor ini di samping dukhon akan terjadilah banyaknya negeri-negeri dan kota-kota yang tenggelam. Nyambung gak? Kemudian melelehnya kutub utara dan kutub selatan, banyak tenggelam negeri-negeri. Nyambung enggak? Mari kita bacakan hadis. Nanti kalau ada yang beli kitab ini, lihat di halaman 295. Kitab zikir akhir zaman. Lihat di halaman 295. Ada hadis di situ. Hadis Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Al-Hakim. Hadis ini sahih. Imam Adz-Dzahabi mengatakan hadis ini sahih. Nabi mengatakan, fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun. Qalu wa mata dzaaka ya Rasulullah? Pada umat ini nanti akan terjadi serentak tiga hal yang mengerikan. Yang pertama, khasfun, banyak yang tenggelam negeri-negeri dan kota-kota. Yang kedua, wa maskhun, banyak yang berubah bentuk-bentuk. Yang ketiga, wa qadhfun, banyak hujan meteor. Para sahabat bertanya, wa mata dzaaka ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kapankah itu akan terjadi? Kapan meteor akan hujan ke bumi? Kapan ya Rasulullah negeri-negeri akan tenggelam? Kapan wajah-wajah banyak berubah ya Rasulullah? Yang tiga ini kapan terjadinya? Nabi mengatakan, di akhir zaman sebelum kiamat. Awas ya. Apabila umatku kalian temukan sudah melakukan tiga perbuatan berikut ini. Idza zaharatil qainat. Ini yang pertama. Yang kedua, wal ma'azif. Yang ketiga, wasyuribatil khumur. Yang pertama, apabila umatku kalian saksikan di akhir zaman, saat itu sudah banyak bermunculan di tengah-tengah mereka penyanyi-penyanyi wanita. Ini yang pertama. Belum atau sudah? Yang kedua, wal ma'azif. Apabila musik, Alat-alat musik sudah menyebar, beredar, disenangi dan disukai oleh umatku di mana-mana. Sudah apa belum? Yang ketiga, wasyuribatil khumur, apabila khamar sudah kembali diminum, sudah beredar, sudah menyebar, barang-barang memabukkan banyak menyebar di tengah umatku di mana-mana, mudah mendapatkannya di mana-mana. Jika ketiga-tiga ini sudah kalian temukan serentak dibuat oleh umatku di akhir zaman, maka hujan meteor akan menghantam kalian. Maka akan banyak terjadi penenggelaman-penenggelaman bumi, akan banyak terjadi perubahan wajah pada saat itu. La haula wala quwata illa billah. Kita saat ini ada di perjalanan tengah-tengah arus sungai meteor, dan gambaran untuk menuju ke arah ini juga sudah mulai diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Pertanyaan saya, siapa yang selamat ini nanti Pak kalau dukhan terjadi? Siapa yang selamat? Orang yang banyak duit selamat enggak? Orang yang berpangkat tinggi, punya jabatan tinggi selamat enggak? Wallahi demi Allah, yang selamat hanyalah kata Rasulullah, yang beriman amal solehnya banyak, yang beriman amal solehnya banyak, yang beriman amal solehnya banyak, cuma itu yang selamat. Lihat dalilnya di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 158. Surat Al-An'am ayat 158. Bismillah. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, ini tentang dukhon 40 hari. Pasca dukhon ini yang mengerikan Pak. Pasca dukhon, setelah bumi kembali terang, apa pemandangan di bumi yang kira-kira nampak? Menurut Bapak apa kira-kira yang nampak pemandangan di bumi? Hah? Keluar kita dari rumah, kabut apa itu, debu yang sangat tebal menyelimuti di mana-mana. Betul tidak? Kemudian bangkai-bangkai kucing, bangkai anjing, orang-orang yang mungkin saja tidak selamat, akan ada meregang nyawa, meninggal, jadi bangkai yang berserakan di mana-mana. Nah kaum muslimin, yang paling parah apa? Teknologi musnah. Nah ini yang paling parah Pak. Kita coba menghidupkan mobil, mobil gak bisa hidup. Kita coba menghidupkan AC di rumah kita, uang listrik udah gak ada. Kita coba nelfon kawan, HP perlu dicas, sinyal juga sudah gak ada, kan begitu kan. Nah yang paling parah itu Pak, orang-orang pada banyak sakit. 40 hari gak makan-makan, mau cari makanan di mana? Ketika dilihat isi kulkas sudah luber semua. Kaum muslimin, orang pada pergi ke rumah sakit. Andalan rumah sakit itu sistem perobatannya dengan teknologi enggak? Menggunakan listrik dan peralatan berteknologi tinggi. Akhirnya banyak rumah sakit yang enggak bisa melayani. Ya Allah, ya Rob. Lalu yang punya duit, pergi ke bank. Bagaimana kondisi bank ketika itu? Pada tutup di mana-mana bank. Satu bumi ini bank tutup. Dia kan bank mengandalkan internet kan? Mengandalkan listrik, mengandalkan komputer. Lalu siapa yang akan melayani? Wah, semua data, dokumen, segala macamnya ada di dalam sistem. Dan itu didukung oleh teknologi, oleh listrik. Listrik gak ada. Yang ngeri kita adalah yang tinggal di lantai 15, yang 16, 17, 20. Gimana mereka mau turun? Pakai lift. Liftnya udah gak ada listrik. Gimana? Pakai terjun payung. Naik, tiap hari gitu, gempor Pak. La haula wala quwata illa billah. Saya gak kebayang Pak, memang gak kebayang. Tapi Nabi menyebutkan betapa stresnya manusia yang hidup setelah pasca dukhon. Wallahi, hanya orang beriman yang beramal soleh, apalagi yang dengarkan pengajian begini, mentalnya harus siap. Ya, ketika ini terjadi, Allah jadikan nyalinya kuat. Allah jadikan mentalnya kuat. Dia tidak stres. Sebagian orang putus asa langsung. Langsung main putuskan nadi. Udah stres, Pak. Duit sekian miliar di bank, gak bisa ditarik. Tinggal gigit jari. Mampus lu, gara-gara pelit. Rasain tuh, makan tuh duit. Gak bisa diapa-apain kaum muslimin. Kita berharap umat Islam di akhir zaman ini agar menyadari ini dengan baik. Lalu secara bertahap mulai memperbanyak tabungan akhiratnya. Jangan banyak tabungan di dunia, perbanyak tabungan di akhirat. Kata Rasulullah, makin dekat kiamat umatku makin bakhil, kata Nabi. Jadi kalau ada umat Nabi yang makin dekat kiamat, makin luar biasa pemurahnya, karakter-karakter sahabat mulai muncul pada mereka. Kalau ada ya di akhir zaman ini, di fase keempat ini, kan susah mencari duit sekarang kan? Susah. Tapi dia tetap dermawan. Dalam keadaan lapang dia dermawan, dalam keadaan sempit dia tetap dermawan. Ini karakter sahabat. Dan memang betul, yang akan memasuki fase kelima nanti orang-orangnya sekarakter dengan orang di fase kedua. Sekarakter para sahabat. Nabi bersabda, orang yang mampu beramal di akhir zaman, di fase keempat ini, kualitas amal mereka dan pahala mereka, kata Rasulullah, sama dengan 50 orang kalian, kata Rasulullah kepada para sahabat. Kaget sahabat, ya Rasulullah, 50 rajulan minna am minhum, ya Rasul, 50 orang kami atau 50 orang yang hidup di zaman itu? Nabi menjawab, bal minkum, 50 orang kalian hai para sahabat. Subhanallah Pak, beramal di akhir zaman ini berat, dan kita mampu melakukannya, maka nilainya sama pahalanya dengan 50 pahala sahabat. Bapak tahu kenapa? Ibu tahu kenapa? Zaman sahabat kondisi mendukung, betul tidak? Zaman sekarang melawan arus, berat Pak mengamalkan Islam di zaman ini. Kalau sahabat udah mendukung di Madinah, maksud saya udah mendukung, sudah ada daulah Islamiyah, Nabi Muhammad yang memimpin, Islam yang di atas, ya kan? Keadilan merata di mana-mana, orang enggak cemas, enggak ada internet ketika itu, ya, enggak ada televisi, enggak ada tantangan lah. Oh, zaman sekarang sangat berat, Pak. Lalu bisa istiqomah, anak menjadi hafiz Quran, Masya Allah, anaknya menjadi ulama, Allahu Akbar, bahkan dia sendiri akrab dengan majelis ilmu, dia sendiri akrab dengan tahajud, istrinya pun Masya Allah sudah memakai pakaian muslimah syar'i, Masya Allah. Ketika dilihat dia sudah mampu istiqomah, dia akan banyak menghadapi tantangan di tengah-tengah kehidupan jahiliyah akhir zaman ini. Pahala orang ini sama dengan 50 orang pahala sahabat dulu. Pahalanya ya. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, setelah mendengarkan ini, seharusnya kita bercerita tentang Al-Mahdi. Al-Mahdi pemersatu kita. Al-Mahdi akan membalikkan keadaan segala-galanya. Al-Mahdi nanti yang akan memenangkan pertarungan, dan kita yang di belakangnya insyaallah ta'ala akan menjadi manusia-manusia terbaik di akhir zaman. Nabi mewajibkan kita bergabung, berbaiat dengannya. Siapakah Al-Mahdi? Bagaimanakah kemunculannya? Bagaimana cara kita bergabung dengannya? Kita yang di Indonesia nanti bagaimana? Sementara teknologi sudah tidak ada, dan seterusnya. Pembahasan ini besok insyaallah ta'ala. Kalau ada yang ada waktu silakan bergabung besok. Pembahasan Dajjal juga kami akan jadikan pembahasannya besok. Saya tahu sebagian kita sudah wajib untuk pulang ya. Dan kita pending pembahasan kita ini untuk sampai besok hari. Jadi 15 menit saya memberikan kelonggaran kepada Bapak Ibu. Bapak yang mendengarkan uraian ini baru paling-paling 15% Bapak, 15%. Menyempurnakannya kalau besok enggak bisa hadir, buka YouTube. Buka Uzma Media TV Channel. Apa, Pak? Uzma Media TV Channel di YouTube. Insyaallah semua koleksi ceramah-ceramah tentang akhir zaman mulai dari A sampai Z lengkap di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon sampaikan kepada saudara kita yang belum mendengar ini, sampaikan atau dengarkan kepada mereka ceramah-ceramah kita. Yang ketiga, saya halalkan membuat CD, lalu kopilah, bagikanlah kalau ingin beramal kepada saudara kita yang lain, jangan dibisniskan ya. Yang keempat, semua uraian ini ada di kitab kita Zikir Akhir Zaman, ada di luar sana, kemudian juga di kitab Ensiklopedia Akhir Zaman. Baca, agar kita temukan ayatnya mana, kejadian ini hadisnya mana, dalilnya mana. Jadi kalau kita bicara sama orang, nih lihat, ini halamannya, ini pernyataan para ulama, ini tafsirannya, ini gambarnya, ini yang sedang kita hadapi sekarang. Dan zikir akhir zaman istimewa dengan apa yang harus kita lakukan. Kalau ini terjadi, apa yang harus segera kita buat, apa yang mesti segera kita baca, ada ditunjukkan di dalam kitab yang sudah kita tuliskan di sini. Kaum muslimin, semoga pegangan kita ini bagi Bapak Ibu semua menjadi rujukan kita, jangan hanya sekedar penghias lemari buku kita. Mohon dibaca. Semoga sampai ketemu kembali besok pagi. Mari saling berlomba-lomba untuk beramal soleh, kaum muslimin. Mulai mendengarkan kajian ini, manfaatkan waktu yang ada untuk saling berburu amal. Pekerja tetap bekerja dengan baik, jangan malah mendengarkan pengajian ini minta mundur dari pekerjaan. Polisi yang lagi kerja sebagai polisi, maksimalkan mumpung masih jadi polisi, jadikan jabatan dan kekuasaannya untuk membela Islam, untuk memperbanyak amal soleh. TNI juga begitu, di samping kita membela tanah air, kita juga menjadikan amalan kita di ketentaraan sebagai ladang amal soleh yang terbaik, yang terbanyak. Silakan siapa saja jadi pedagang, jadi pengusaha, jadi pemborong, ya, siapa saja, jadikan profesi itu sebagai amal soleh kita. Dan ketika Allah memanggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, di mana saja berada, segera stop pekerjaannya. besarkan Allah Subhanahu wa taala. Ini imbauan kami, ini anjuran kami. Semoga bermanfaat. Mari kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.